Thank you. Bye.

jalan yang datang. Sedangkan diriku pernah berjalan di batu karang. Mengapa jadi mengeluh dan berputus asa? Terima kasih.